Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Wasoya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tentunya dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Sehingga amalan kita adalah amalan yang terpuji dan dicatat sebagai amalan yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullah ad-darsu tsamin fi adabir riyadhah wal mashi fit turuqat. Kajian yang ke-8 atau pelajaran yang ke-8 tentang adab-adab berolahraga dan adab ketika berjalan di jalan-jalan manusia atau di jalan umum manusia. Adab-adab berjalan ketika berjalan di jalan atau di jalanan umum manusia. Di jalan umum manusia. Qala rahimahullah Ya bunayya innaka fi ba'di awqati faraghika la tastaghni 'anil riyadhah al-badaniyah. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya di sebagian waktu-waktumu dari waktu-waktu yang lapang awqat faraghika, di sebagian waktu-waktumu, yaitu waktu-waktu yang lapang, la tastaghni 'anil riyadhal badaniyah, tentunya engkau tidak mencukupkan dirimu begitu saja tanpa berolahraga, mengolah badanmu. An riyadhah al-badaniyah. Hatta yatajaddad nasyatuka, sampai kemudian semangatmu terbangun lagi, limuzawalati duruzika, untuk menerima dan menjalankan aktivitas belajarmu. Anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya tidak diragukan pentingnya berolahraga karena dengan olahraga atau olah tubuh akan membuat tubuh kita menjadi sehat, bugar, dan membuat tubuh kita lincah dalam bergerak dan juga membuat kita menjadi segar, kemudian dengan adanya kegiatan aktivitas olahraga tersebut. Dan bagi para penuntut ilmu, ini sangat dibutuhkan. Karena dia beraktivitas dengan aktivitas berpikir, duduk, menghafal, membaca, aktivitas sebagaimana seorang penuntut ilmu. Yang tentunya, kalau itu digunakan semuanya, seutuhnya, tanpa adanya kegiatan di sela-sela belajar, dari waktu-waktu yang kosong dari pelajaran, kalau sampai tidak ada digunakan untuk berolahraga, maka akan membuat dia penat, lelah, letih, dan tentunya wal-iyadzubillah akan membuat dia bosan, dan membuat dia bisa malas dan tidak lagi mau menuntut ilmu. Wallahul musta'an. Karena itu, ketika kita memiliki waktu-waktu yang lapang, ketika tidak tersibukkan dari pelajaran, dari penuntutan ilmu kita, dari waktu-waktu yang ada, bagi para penuntut ilmu menggunakannya untuk bergerak, mengolah badannya, berolahraga. Karena tentunya itu akan membantu semangatnya di dalam menuntut ilmu. Akan menyemangatkan dia. Dan akan memperbaharui semangatnya. Dalam menerima, beraktivitas kembali di dalam tentunya menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi, hatta yatajaddad nasyatuka limuzawalati duruzika. Memperbarui semangatmu di dalam kegiatan ataupun penerimaanmu, keterlibatanmu di dalam belajar ilmu. Kemudian, berolahraga ini pula bukan hanya bagi para penuntut ilmu, bahkan kita dapati para ulama. Bahkan sebelumnya para sahabat Nabi. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, status beliau sebagai nabi dan rasul. Beliau terkadang didapati beraktivitas dengan keluarganya dalam menyegarkan tubuh mereka. Demikian para sahabat dengan beberapa kegiatan berkuda, memanah, kemudian berlari, bergulat, yang tujuannya untuk mengolah dan menguatkan badan Karena di zaman mereka, zaman yang Islam itu diperjuangkan dengan jiwa dan raga, menghadapi musuh-musuh Allah dibutuhkan kekuatan badan, selain kekuatan iman tentunya, kekuatan fisik dibutuhkan selain kekuatan iman. Adapun iman, mereka telah dibimbing oleh Rasulullah, dibimbing langsung, digembleng langsung oleh Rasulullah. Dan begini, dan demikian pula olah fisik mereka, sehingga didapati mereka ada penunggang kuda yang hebat seperti Abu Qatadah, ada penombak yang hebat, ada pemanah yang hebat, ada ahli pedang yang hebat, ada mereka yang memiliki tenaga-tenaga yang kuat, yang semuanya terpuji tentunya karena mereka melakukannya untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Karena itulah kita mengerti dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi ahabu ila Allah minal mu'min ad-da'if. Mu'min yang kuat lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah daripada mu'min yang lemah. Walaupun dengan keimanan masing-masing pihak, wa fi kulli khair, setiap iman mereka baik. Namun kekuatan mu'min yang satu lebih baik daripada mu'min yang lain yang lemah. Tentunya nantinya dengan keterangan hadis secara panjang lebar dalam keterangan syarah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kita ingin ambil di sini, bahwa dimasukkan bab ini oleh beliau karena demikianlah kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat mendukung penuntut ilmu dalam belajarnya. Kalaupun ini adalah bukan kegiatan yang utama dalam belajar, tetapi ini mendukung kegiatan yang utama dalam belajar, yaitu ketika badannya sehat, badannya kuat, dengan berolahraga, maka akan jelas menopang, membantu ketika dia belajar, ketika dia menelaah, mempelajari, menyimak, menghafal dari pelajaran-pelajaran dinia yang ada, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitabnya Al-Furusiyah, beliau menukilkan satu, beliau menyebutkan satu fasal, faslun fi madhil quwa wasyaja'a wa dhammil ajz wal jubn. Beliau menukilkan satu fasal atau menyebutkan satu fasal, yaitu dipujinya dan terpujinya kekuatan tersebut, keberanian asyaja'ah, dan dicelahnya al-ajz, kelemahan, dan al-jubun, di celanya sifat penakut. Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'aiddu lahum mastata'tum min kuwatin wa min ribatil khail. Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi mereka, orang-orang kafir, dengan apa yang kamu mampu dari segala kekuatan dan dari keahlian di dalam menunggangi kuda. Itu karena ketika kaum mukminin berperang melawan musuh-musuh Allah di medan tempur pada waktu itu, zaman sahabat, kekuatan mereka di fisik mereka dan tentunya kelihaan mereka dalam menunggang kuda. Artinya kuda merupakan alat yang digunakan untuk bertempur pada waktu itu. Sebagaimana kendaraan-kendaraan tempur pada saat ini. Kemudian beliau juga mengatakan dengan firman Allah berkaitan dengan sifatnya seorang mukmin, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Mereka tegas, tegar terhadap orang-orang kafir, tetapi saling sayang menyayangi di antara mereka. Demikian pula Allah menyinggung a'izzah 'alal kafirin. Mereka orang-orang yang menunjukkan kekuatannya terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka azilla alal mu'minin, karena dalam ayat azillatin alal mu'minin wa a'izzatin alal kafirin, mereka di hadapan kaum mukminin berendah diri, tapi di hadapan orang kafir mereka menunjukkan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tahinu fi ibtigha'il qaum ay la tad'ufu, jangan kalian lemah di dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Wala tahzanu juga di dalam ayat. Wala tahinu, wala tahzanu. Dan jangan kalian bersedih. Jangan lemah dan jangan bersedih, tapi kuatlah. Dan semangatlah. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kalian orang-orang yang ditinggikan oleh Allah derajatnya kalau kalian adalah orang-orang beriman. Kemudian beliau mengatakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if, seperti apa yang sudah kita sampaikan tadi. Dan beliau banyak berdoa kepada Allah dari sifat takut, karena takut ini kelemahan. Takut menunjukkan kelemahan. Karenanya sifat takut, penakut, sifat tercela. Sifat takut, penakut, sifat tercela. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dikatakan orang-orang penakut adalah orang yang berburuk sangka kepada Allah, dan orang-orang yang pemberani adalah orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Karena itu para ahli hikmah mengatakan, jalanilah sifat kedermawanan dan keberanian atau pemberani. Sifat dermawan dan sifat berani, pemberani. Karena mereka ini adalah orang yang dikatakan orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Di mana dengan keberanian menjadi perisai bagi seseorang dari apa-apa yang dibenci dan takut adalah jalan menolong musuh-musuh untuk menghinakan dirinya. Dengan demikian, perlunya berolahraga. Tentunya yang berolahraga pastinya dia memiliki sifat pemberani. Yang tidak berolahraga memiliki sifat penakut. Adalah Syekh Muqbil rahimahullah. Terkadang beliau menanyakan, dan itu sering, tentang kegiatan kita di waktu-waktu senggang setelah belajar, yaitu di waktu sore hari atau di hari Jumat. Lantas beliau menyarankan dan menghasung untuk menggunakannya dengan bergerak dan berolahraga. Sehingga kami juga mengetahui kegiatan beliau yang kami lihat dengan mata kepala kami. Beliau setiap sore hari setelah belajar atau setelah menyampaikan pelajaran Sahih Bukhari, ba'da salatil asar Sahih Bukhari, setelah itu beliau meminta untuk ditemani berjalan di wadi untuk menggerakkan badan, sehingga beliau mengelilingi ma'had dan menuju tempat-tempat yang beliau inginkan agar bisa bergerak atau menggerakkan badan beliau dengan berjalan. Demikian beliau meminta kita untuk selalu juga melakukan hal yang sama, berolahraga, menggerakkan badan kita, karena nampak dari kegiatan tersebut akan mendukung seseorang dan menopang seorang dalam belajar seseorang. Beliau mengatakan dengan posisi usia yang senja, dan beliau sebagai alim ulama yang besar, tentunya tidaklah mengatakan dengan perkataan yang menginginkan para penuntut ilmu menggunakan dengan apa yang sia-sia, tetapi beliau mengarahkan kepada apa yang bermanfaat. Di suatu waktu juga beliau mengatakan sebaiknya para tulab untuk bekerja bakti, membersihkan, merapikan ma'had, apa yang didapati di jalan-jalannya, di daerah tempat perkumpulan yang didapati kotor, tentunya dengan gerak badan bekerja bakti, ini akan menguatkan pula badan dan tubuh seorang atau menyehatkannya dengan pergerakan. Bahkan beliau memberikan izin kepada beberapa teman-teman yang memiliki keahlian bela diri untuk mengajarkan dan melatih teman-temannya para penuntut ilmu agar mereka juga bisa memiliki ilmu bela diri tersebut untuk menjaga diri mereka dan tentunya menyehatkan diri mereka. Ini imam yang besar. Dan beliau adalah imamu ahli sunnah di zaman ini. Bersama para imam yang lainnya tentunya. Sehingga bimbingan beliau kepada kita para penuntut ilmu, demikian kita dapatkan di sini keterangannya, agar kita tidak mencukupkan diri kita tanpa hal yang tidak memberikan manfaat, tetapi kita mengisi waktu kita untuk apa yang bermanfaat. Di antara yang bermanfaat tersebut, kita berolahraga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian kata beliau rahimahullah, فَإِذَا خَرَجْتَ لِلْرِيَاضَةِ فَاقْصِدِ الْأَمَاكِينَ الْجَيِّدَ الْهَوَى مِنَ الدَّوَاحِي. Apabila engkau memiliki kesempatan keluar untuk berolahraga, maka carilah dan maksudkanlah tempat-tempat tersebut dari tempat-tempat yang baik. Faqsidil amakin al-jayidah. Baik dari sisi al-hawa, udaranya. Minat do'ahi, dari tempat-tempat di pinggir kota. Ataupun mungkin di tanah-tanah lapang yang didapati udara yang segar atau adanya pepohonan yang hijau. Jadi carilah tempat-tempat yang baik untuk berolahraga dan berkegiatan olah badan, karena ini juga tentunya akan membantu untuk kita bersemangat di dalam berolahraga di tempat-tempat tersebut. Namun bukan berarti kegiatan kita berolahraga di rumah ataupun bahkan di pondok kita atau di ma'had kita tidak pantas, tetapi bahkan tempat yang kita sekarang berada padanya merupakan tempat aktivitas kita yang sangat mudah dan cepat untuk kita bisa mendapatkan kegiatan aktivitas olahraga tersebut. Adapun yang dikatakan oleh beliau, kalau kita mempunyai kesempatan untuk keluar, maka pilihlah tempat yang baik, udaranya yang bersih, dan itu biasanya di pinggir kota. Demikian. Dan kalau kalian keluar dari tempat belajar kalian atau dari rumah kalian, wa alaikas sakina wal waqar. Berjalanlah dengan penuh tenang. Berjalanlah dengan penuh kenyamanan. As-sakina wal waqar. Fala tusri' fi masyatika, fala tusri fi masyatik. Janganlah engkau seperti orang yang terburu-buru, tergesa-gesa di dalam berjalanmu. Tetapi jalanlah dengan tenang, dengan nyaman. As-sakinah wal waqar. Tentunya hal ini, kalau tidak kembali kepada dirimu, akan kembali kepada orang lain yang melihatmu. Dia akan menilaimu bahwa kamu orang yang suka tergesa-gesa, kayaknya sifatnya tergesa-gesa. Tetapi dengan tenang dan nyaman, kamu akan dipandang ini orang-orang yang Masya Allah, yang anteng, yang nyaman pembawaannya. Dan seperti itulah yang kita akan dapatkan dengan berjalannya kita, berkegiatannya kita dengan tenang, nyaman, hudu, tidak kasak, kusuk, kisruh, dan tidak seperti orang kebingungan. Maka ini juga akan membawa kepada sifat kita. Wallahul musta'an. Jadi selalulah tenang sampai engkau pun keluar berjalan tenang, nyaman. Jangan seperti orang terburu-buru, kayak seorang yang dikejar satu masalah. Wallahul musta'an. Atau mendapatkan banyak masalah. Wala tumazi ahadan fi tariqika wala tadhak illa biqadri at-tabassum. Janganlah engkau berkelakar dengan seseorang di jalanmu. Tentunya dengan berkelakar di jalan, ini juga akan menampakkan sifat dan akan menjadikan manusia melihat sifat tersebut ada pada dirimu. Akan mencoreng dan bahkan menjadikan engkau menjadi pembicaraan di tengah-tengah manusia dengan sifat tersebut. Jangan suka berkelakar di jalan, karena jalan bukan tempat untuk berkelakar. Tapi jalanlah dengan tenang, nyaman, gunakan jalan sebagaimana yang diinginkan. Silakan mempersilakan bagi pengguna jalan yang lain. Di jalan memiliki hak-hak, kita tunaikan, ketemu dengan manusia, kita ucapkan salam. Kita tegur sapa dengan cara yang baik. Dalam perjalanan kita keluar dari ma'had atau keluar rumah kita. Sama saja ketika berolahraga, tujuannya untuk olahraga ataupun bukan, dalam kepentingan dan tujuan yang lain. Wala tadhak illa biqadri tabassum, dan janganlah kalian tertawa, terbahak-bahak, atau bahkan tertawa yang melampaui batas. Tetapi kalaupun mesti engkau tertawa, cukup dengan tersenyum. Illa biqadri tabassum. Artinya, tertawa yang ringan. Kalaupun engkau ingin tertawa, tertawa yang ringan. Dengan senyuman. Tidak harus kalian tertawa terbahak-bahak melampaui batas di jalan. ini akan mengurangi kehormatan manusia kepadamu atau penghormatan manusia kepadamu. Dan juga ini akan menunjukkan sifat bawaan seseorang. Wallahul musta'an. Karena itu, hendaknya dia menjaga dirinya dengan sebaik-baiknya. Ketika di jalan manusia atau di jalanan manusia, sama saja dia keluar untuk berolahraga, karena di sini diinginkan keluarnya dia dalam berolahraga, ataupun keluarnya dalam perkara atau kegiatan dan tujuan yang lain. Tentunya ditekankan ketika keluar olahraga, karena dia biasanya telah siap berolahraga dengan peralatannya dan peralatannya di dalam berolahraga dan mungkin kostumnya. Tetapi tentunya itu semua tidak menyelisih syariat. Itu semua tidak melanggar syariat. Baik dari sifat yang ingin berolahraga atau apa yang dia ingin lakukan dalam olahraga tersebut. Allahu a'lam bisawab. Ini tuntunan yang sangat penting. Karena di antara kita tentunya dan kita para penuntut ilmu biasa keluar berolahraga di tempat-tempat olahraga atau di tempat-tempat untuk kita refreshing dan seterusnya. Ini penting bagi kita agar kita betul-betul membawa sifat-sifat yang mulia sebagai seorang penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita terangkan, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.